Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa razwaji Rasulillah wa ahli baiti wa dhurriyati wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin. Wal arwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin. والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الركن بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لمن محبهم المتلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحيا من أيام الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله رب العالمين. وحسبك من القدر الإيمان من القدر الإيمان به خير وشر. ثم كلف نفسك الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهيه. وتب على الدوام من تقصيرك عن القيام بحقه تعالى واستعن بالله تعالى وتوكل عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا. فنهى عن الخوض فيه لما في ذلك من الخطر وكثرة الضرر. وسأل رجل عليا رضي الله عنه عن القدر فقال له في جوابه هو بحر عميق فلا تلجه وطريق مظلم فلا تسلكه. سر الله تعالى قد خفي عليك فلا تفشه. وسأل رجل من ولاة الأمور محمد بن واسع رحمه الله عن القدر فقال له جيرانك من أهل القبور لك في التفكر فيهم شغل شاغل عن القدر. وقد مضى عمل السلف والخلف من أهل الحق على الإيمان بالقدر خير وشره، وانعقد إجماعهم رحمة الله عليهم على ذلك وعلى الإمساك عن الاحتجاج بالقضاء والقدر عند ترك الأمر وإتيان النهي، وكانوا يرون ذلك من أعظم المنكرات أعني الاحتجاج بأمر القدر عند ارتكاب المحارم وترك الواجبات، فإن كنت من أهل الحق فاقتد بهم واسلك سبيلهم. وإلا فقد سمعت ما قاله الله تعالى للمتبعين غير سبيل المؤمنين واسمعه الآن قال الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم فساءت مصيرا. Masih membahas tentang al-qadha dan qadar yang dijadikan alasan bagi orang melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Kali ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengingatkan kepada kita fa'iyyaka wal iktida bil musyrikin fil ihtijaj ala rabbil alamin. Hati-hati, awas, jangan sampai mengikuti orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menyatakan kemaksiatan, kemungkaran dan meninggalkan kewajiban menjadi alasan qadha dan takdirnya. Di pertemuan kemarin dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran bagaimana mereka orang-orang musyrik itu menyalahkan Allah atas kemusyrikannya karena mereka melakukan kemusyrikan atas qadha dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan adanya ikhtiar dari seorang manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mereka mengatakan lau sya'allahu ma asyrakna, lau sya'allah ma asyrakna, atau lau sya'allah ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'. Kalau bukan karena kehendak Allah alias qadha dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah, begitu juga nenek moyang kami. Mereka menyatakan alasannya mereka musyrik itu karena qadha dan takdir. Nah, kita jangan sampai mengikuti mereka. Kita sebagai muslim, mukmin, jangan sampai mengikuti mereka di dalam pemahaman, di dalam keyakinan bahwa kita melakukan ini atas qadha dan takdir Allah, menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah, jangan sampai. Karena itu cukup bagi kita iman. Iman kepada Allah, iman kepada takdir baik dan jeleknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya cukup itu. Tapi jangan menyalahkan keimanannya. Kalau mereka orang musyrik itu menyalahkan keimanannya, salah. Menyalahkan keimanannya, meniadakan. Kalau kita percaya yang baik dan jelek itu semua atas qadha dan takdirnya Allah. Tapi ketika kita melakukan, jangan kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu kesalahan kita. Jadi kita mengimani bahwa apapun yang terjadi, yang baik atau yang jelek dari Allah. Tapi jangan kita menyalahkan kejelekan kepada Allah, karena Allah memberikan wewenang kepada kita. Karena itu kita hanya beriman kepada Allah, iman kepada qadha dan takdirnya Allah, baik itu yang jelek atau yang bagus. Lalu apa? Kalif nafsaka al-imtithal li amrillah wal ijtinab li nahyi. Paksakan dirimu mentaati, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi, menghindari larangannya. Paksakan. di sini kita diperintahkan untuk memaksakan diri menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Kenapa? Karena manusia itu ditanamkan oleh Allah hawa nafsu. Itu manusia ini tengah-tengah. Manusia ini di tengah-tengah antara malaikat dan binatang. Tapi manusia ini akan bisa menjadi lebih mulia dari malaikat atau bahkan bisa menjadi lebih hina dari binatang. Bisa menjadi mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Bagaimana bisa menjadi lebih mulia? Ketika dia memaksakan dirinya melawan hawa nafsunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, akan menjadi mulia dari malaikat. Loh, bagaimana bisa menjadi mulia? Jelas. Ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, bisa memadamkan amarah hawa nafsunya, maka dia akan menjadi lebih mulia. Sebab malaikat gak punya nafsu. Malaikat gak ada hawa nafsunya, gak ada syahwat. Sehingga mereka melakukan ibadah, menjalankan perintah, terus-menerus, wajar. Gak ada tantangan, gak ada rintangan. Wajar kalau mereka menjadi orang yang mulia, karena jauh dari kemaksiatan. Sedangkan kita ada hawa nafsu. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, lebih baik. Kenapa? Yang ada rintangan itu jauh lebih bagus ketika dia bisa berhasil melewati rintangan demi rintangan. Kaya dari turunan dengan kaya hasil keringat beda. Beda. Kalau kaya turunan turut toh. Dadi lapo-lapo mangan turu bapake mati warisan wis soge mendadak. Tapi kalau kaya dengan keringatnya, dia kerja, dia, akhirnya dia bisa apa? Menghargai. Menghargai dirinya, menghargai hartanya, dan menghargai orang lain. Kenapa? Dia tahu betapa payahnya, betapa susahnya nyari uang. Kan gitu. Kita juga gitu, menjadi lebih mulia. Kenapa? Ada hawa nafsu, jadi rintangannya berat. Menjalankannya enggak gampang, susah. Ketika kita bisa menjalankannya, memaksakan diri kita, akan menjadi lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau kita mentaati, nuruti hawa nafsu, kita akan menjadi lebih hina dari binatang. Menjadi lebih hina dari binatang. Kenapa? Binatang melakukan kejelekan, itu karena gak punya akal. Tapi kalau kita yang dikasih oleh Allah akal, malah meninggalkan kewajiban, melakukan yang dilarang, ini menghinakan diri kita, berarti kita menjadi lebih hina daripada binatang. Coba kita perhatikan, kalau kambing itu, kalau kambing, burung, cium-ciuman, dilihat orang, gak malu. Kenapa? Wajar, gak punya akal. Kambing bersetubuh misalnya, di depan banyak orang, wajar, gak punya akal. Tapi kalau manusia melakukan seperti itu, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Punya otak, punya akal. Mestinya bisa berpikir, iki pantes apa enggak? Ini wajar atau tidak dilakukan di depan orang, dilihat orang, diperhatikan orang. Karena kalau dia melakukan seperti itu, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena dia punya akal dan punya otak bisa berpikir. Akhirnya apa? Dia menjadi lebih hina daripada binatang. Nah, kita harus memaksakan diri. Harus memaksakan. Gak mungkin orang tanpa memaksakan bisa, gak bisa. Harus memaksakan, karena apa? Ada hawa nafsu di dalam dirinya. Kalau kita ngomong, saya tidak punya hawa nafsu, besok mangan. Nggak mungkin ngelihat perempuan lama-lama. Apalagi yang kato-anto, nggak mungkin ditoleh sampai terus mengikuti ini. Kalau orang nggak punya hawa nafsunya. Karena ada hawa nafsu, ketika ada perempuan lewat seperti itu, dia akan nolok terus. Lah ini kenapa? Ada hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, pada mendelok tembok. Nggak ada masalah apa-apa. Nggak mungkin diperhatikan. Tembok ini, perhatikan. Si cilik waktu bangun, telok jadi api, lurus, kenceng, apa enggak. Tapi kalau sudah jadi, nggak mungkin ditelok. Tiba ini tembok gue gelek. Misalnya di rumah terus, kok ngono. Nggak mungkin. Nah, kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, nah ini yang ini kita diperintahkan untuk selalu memaksa. Untuk selalu memaksa diri kita, hawa nafsu apa? Diri kita ini melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Watub ala dawam min taksirina min taksirika anil qiyam bihaqqihi ta'ala. Selalulah bertobat kepada Allah. Selalulah bertobat, selalu. Terus-menerus. Atas dari kekurangan kamu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekurangan kita, tidak mendahulukan haknya Allah. Tidak mendahulukan haknya, kita harus selalu bertobat. Kadang bertobat itu bukan karena kemaksiatan yang nyata. Kadang bertobat itu kita butuh bertobat bukan karena kemaksiatan yang nyata. Ada kemaksiatan yang kita tidak menyadarinya. Atau ada kekurangan di dalam diri kita untuk Allah, kepada Allah yang kita tidak menyadarinya. Jadi itu apa? Tidak mendahulukan haknya Allah. Lebih mendahulukan haknya kita. Lebih mendahulukan diri kita daripada Allah. Loh, itu kesalahan kita. Itu kesalahan yang kita tidak sadari. Kesalahan yang tidak kita sadari. Coba nih, misalnya kita capek. Payah. Payah betul. Kita sebagai hamba. Sebagai hamba. Sepayah apapun. Sepayah apapun. Secapek apapun. Tetap harus menjalankan ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita capek, ketika kita payah, kita lebih mendahulukan diri kita. Tak parahi dhisik dino iki. Wesel mulai. Daripada aku ngelakoni tapi gak sempurna, ya gak apa. Meniai tak lakoni. Ini kan apa? Mendahulukan diri kita. Mendahulukan diri. Coba kita mendahulukan haknya Allah, secapek apapun kita akan lakukan. Sepayah apapun kita akan kerjakan. Tapi karena kita mendahulukan haknya diri kita, sehingga kita menduakan atau menomensekiankan haknya Allah. Nah, kita harus bertobat dari kesalahan yang tidak sadari. Karena kita sebagai hamba ini mau gak mau harus mendahulukan haknya Allah daripada haknya kita. Karena kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Berarti yang kita nomor satukan itu Allah, bukan yang lain. Dan itu sudah kita nyatakan setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Rabbil lillah. Kita nyatakan itu, lillah. Tapi nyatanya apa? Kita masih lebih mendahulukan haknya kita. Mendahulukan diri kita, keluarga kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita butuh selalu bertobat, apalagi dari kesalahan. Apalagi dari kesalahan yang nyata, yang terlihat. Selalu bertobat, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasannya beliau yang sudah diampuni oleh Allah dosanya yang lalu dan akan datang, tidak pernah berhenti di dalam menjalankan ibadah, ketaatan, dan kebaikan karena beliau tahu seorang hamba sekalipun sudah dibebaskan dari dosa, tetap hamba. Tetap hamba. Lah tugasnya hamba tetap melayani. Tetap melayani, namanya hamba. Kita kan hambanya Allah. Tugas kita sekalipun sudah dibebaskan itu tetap melayani. Bukan berarti sudah dibebaskan dia malah nyantai. Enggak. Lihat para sahabat. Setelah dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, mereka bahkan masuk surga. Di antaranya 10 sahabat. Bukan kemudian mereka itu kendur ibadahnya. Merosot ketaatan dan kebaikannya. Enggak. Malah tancap gas. Malah tancap gas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sehebat apapun, setinggi apapun, tetap mereka adalah hambanya Allah, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 70 sampai 100 setiap harinya, padahal sudah diampuni dosanya. Dan bukan diberitahukan oleh Allah kepada Nabi toh. Kita pun mengetahui kalau Nabi terbebas. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lalu wasta'in billahi ta'ala. Carilah bantuan, carilah pertolongan dari Allah untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah, untuk bisa menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjauhi larangan, menjalankan ketaatan itu butuh taufik, butuh hidayah. Lah kita mohon kepada Allah itu. Karena itu setiap sholat kita memohon kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Gak cukup di dalam satu rakaat. Kalau sholatnya itu 4 rakaat, di dalam 4 rakaatnya itu pun kita selalu meminta. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita minta diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita juga butuh menjalankan ketaatan itu butuh hidayah, butuh taufik, butuh kekuatan. Menjauhi larangan juga butuh kekuatan. Diiming-iming dengan berbagai macam misalnya. Kita bisa kuat itu karena apa? Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita mampu meninggalkan kenapa? Karena Allah memberikan kemampuan. Nah kita harus terus memohon, meminta pertolongan dari Allah. Supaya terus-menerus dijauhkan dari kemaksiatan, didekatkan daripada ketaatan. Wa tawakkal alaih. Setelah kita menjalankan, mengerjakan, memohon, kita pasrahkan kepada Allah. Setelah mengerjakan, setelah memohon, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala urusannya. Bukan tanpa ada upaya, tanpa ada doa, kemudian tawakal. Tidak. Bukan tawakal namanya itu. Ngawur. Tawakal itu setelah ada pekerjaan, setelah ada permohonan, kemudian kita pasrahkan. Wis opo jari. Seperti kita ngajukan proposal. Interview. Setelah itu kita pasrahkan. Dipanggil. Kita kerja, enggak dipanggil. Nyari tempat lain. Lalu itu kita pasrah setelahnya. Sampai pasrah. Udah diceluk ambil pabrik, ya aku teko, udah diceluk, ya udah teko. Ngajak no lamaran. Lho kalau ngajukan lamaran tidak, pabrik kata nyeluk ya apa? Tidak mungkin dipanggil, lho pabrik tidak kenal sama dia kok. Orang pabrik tidak kenal sama dia, bagaimana dia mau dipanggil? Apalagi di interview. Lah kita juga gitu kepada Allah, bagaimana Allah akan menolong, membantu. Kalau kita hanya pasrah sedangkan kita tidak ada perbuatan, tidak ada permohonan. Harus ada perbuatan, ada permohonan, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Sudah kalau ada pembahasan mengenai takdir, ini takdirnya Allah, ini adalah ketentuannya Allah, diam, tidak usah dibahas. Kenapa? Kamu gak tahu, kamu gak ngerti. Dilarang membahas terlalu larut tentang qadha dan takdir itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena di dalamnya ada bahaya yang besar, bahaya yang banyak. bahaya yang besar dan bahaya yang banyak. Karena itu Imam Ali ketika ditanya oleh seseorang tanya kepada Imam Ali tentang takdir. Imam Ali ditanya oleh seseorang tentang takdir. Katanya Imam Ali, wa bahrun amik fala taliju. Takdir itu adalah laut yang sangat dalam. Jangan coba-coba untuk berenang. Jangan coba-coba untuk masuk. Kalau dalam, bahaya kita masuk. Bahaya, kenapa? Kita bisa mati. Kehabisan nafas, oksigen, dan lain sebagainya, mati kita. Jangan coba-coba. Cukup tahu aja. Oh, jeruk, ya wis. Gak usah masuk. Nah, kalau kita tahu dalam, melbu, ya ini berarti marani mati. Karena itu Imam Ali mengatakan, huwa bahrun amik falataliju. Takdir itu adalah lautan yang dalam, jangan pernah coba-coba untuk masuk. Wa tariq mudlim falatasluku. Jalan yang gelap gulita. Takdir itu adalah jalan yang gelap gulita, jangan pernah jalan di tempat itu. Kenapa? Nah, kalau jalannya gelap. Sekalipun kita misalnya naik motor yang punya lampu, tetap kita enggak akan mungkin selamat dari apa? Dari lubang. Kenapa? Lampu itu jaraknya berapa meter? Nah, kalau kita sudah ngegas, ini kita untuk menghindar, apalagi sudah terlalu dekat, sulit. Sulit. Apalagi kalau jalan itu rame. Menghindar di sampan itu kemburi, jedor, mati. Tarik mudrim, falata seluk. Belum lagi kalau jalan itu ada sumurnya. Ada galian misalnya. Bahaya. Karena itu kata Imam Ali, tarik mudrim falatasruk. Jalan yang gelap gulita jangan pernah menjalan di tempat itu. Sirullah ta'ala kata khafi alaika falatufshi. Itu adalah rahasianya Allah. Rahasia Allah. Yang disembunyikan oleh Allah darimu, jangan kamu sebarkan. Jangan kamu bongkar. Ya, apa kamu bisa kita bongkar? Itu adalah rahasianya Allah untuk kita. Karena itu Nabi melarang. Ya, Nabi melarang karena sebab itu. Melarang, dilarang oleh Nabi. Wis cukup kita iman. Jangan kita bahas terlalu panjang, terlalu lebih. Karena itu orang kalau biasanya mempelajari tauhid, membahas tentang qada dan takdir ini, wis akhire uripe genteng kabeh. Ini bahaya akhirnya. Menyalahgunakan. Kenapa? Di sini akibatnya. Dilarang, terlalu dalam, dipelajari. Mu'awur akhirnya. Sembayang, enggak sembayang, maksiat dilakoni. Ringan bagi mereka. Enteng. Kenapa? Terlalu dalam. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban demi kewajiban. Melakukan larangan demi larangan. Na'udzubillah min. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Ya, yang ditekankan oleh para ulama, jangan kita terlalu membahas berlebih tentang takdir. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejelekan dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk kita sehingga kita dapat melakukan kewajiban, meninggalkan larangan dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah menjalankan kebaikan sekuat di dalam menjauhi larangan. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.